Mitra Bisnis, update terbaru dalam web quickiangi.com menyebutkan, upaya pemberantasan korupsi di tanah air tidak cukup hanya dengan menangkap serta memenjarakan para pelaku korupsi. Menurutnya, upaya yang dilakukan harus menyeluruh, antara lain dengan memangkas jumlah aparat pemerintah, hingga menyiapkan sanksi yang seberat-beratnya kepada para koruptor berikut keluarganya yang terbukti ikut terlibat dalam menikmati serta mendorong terjadinya korupsi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan tidak sekedar parsial itu seperti apa? Ya, saya sebetulnya mengatakan yang ada di dalam buklet saya itu bukan banyak orang yang mengatakan harus dimulai dari pendidikan, budi pekerti dikembalikan, moral, macam-macam itu. Lalu kemudian saya mendekati dari segi birokrasi. Birokrasinya disempitkan, diperkecil. Kalau jumlah pegawai negeri dalam semua jenjang itu diperkecil. Lalu kemudian dinaikkan gajinya sampai cukup. Kalau masih berani ya dihukum mati. Terus di situ juga antara lain saya singgung bahwa keluarganya juga harus dimiskinkan. Kalau betul-betul terbukti semua harta kekayaannya disita, lalu kemudian dipantau terus 24 jam, bahwa dia bertempat tinggal di rumah sangat sederhana, kemudian dipantau terus bahwa dia kalau bepergian sini menggunakan kendaraan umum, banyak cara lah kalau memang mau. Tapi apa aturan hukum kita memang mendukung langkah komplit seperti itu, Pak Kwik? Nggak. Segala sesuatu, undang-undang, peraturan kan buatan manusia. Kalau memang para penguasa ini memang menghendaki, ya bisa saja. Hukum kan buatan orang. Hukum kan buatan orang. Jadi kalau memang mau, ya bisa dibuat. Nah, repotnya, hukum kita kan harus dibuat oleh jajaran eksekutif dan legislatif ya, Pak? Ya, korupsi semua gitu kan. Makanya, jadi kalau kita mulai bicara soal itu, ya kembali lagi. Korupsi, lalu tidak dihukum yang sekeras-kerasnya, ya tidak ada gunanya. Demikian Quick Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.